Music Production. Say Maska Audio. Terima kasih Maska lagi. Beca Ikir Noyu. Mas Wahyu gak cemplok. Lomba. Ingin malam yang sepi, aku terdiam diri. Mahligai cinta kita semakin menepi. Dirimu ku sayangi dengan sepenuh hati, namun sepenggal diri telah berganti. Masih trelo. Lelah kaki melangkah sesat dan tanpa arah, dan di puncak hayalan dirimu ku harapkan. Namun engkau berubah tak seperti biasa, sungguh aku terluka dengan ini semua. Mang sedih aku.